Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan dars pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pada bab yang kedua dari kitab Siyam, yaitu fil a'zar al mubihah lil fitr wa mufattiratis sha'im wa fihi mas'alatani. Bab yang kedua ini tentang uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk membatalkan puasa dan pembatal-pembatal as-shaum, pembatal-pembatal puasa. Jadi pada bab yang kedua ini kita akan mempelajari tentang halangan-halangan atau uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak melaksanakan shaum atau berbuka, dan membahas tentang pembatal-pembatal as-siyam. Wa fihi mas'alatani. Dalam bab yang kedua ini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah al-azhar al-mubihah lil fitri fi Ramadan. Uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka pada shaum Ramadan. Pada bulan Ramadan. Qala yubahul fitru fi Ramadana li ahadil a'zari taliyah. Berbuka diperbolehkan pada bulan Ramadan dikarenakan adanya salah satu dari uzur-uzur berikut ini. Dikarenakan adanya salah satu dari uzur-uzur berikut ini. Apabila seseorang mendapati salah satu dari uzur ini, maka dia diperbolehkan untuk membatalkan shaumnya atau tidak melaksanakan ibadah shaum. Dan selanjutnya imma dia mengqadanya di hari yang lain, atau barakallahu fikum berlaku baginya hukum fidyah, atau diperbolehkan baginya hukum fidyah dengan keadaan-keadaan tertentu yang akan kita pelajari. Al-awwal al-maradu. Al-maradu wal-kibaru. Fayajuzu lil-maridi alladhi yurja bara'uhu al-fitr. Yang pertama adalah alasan yang pertama, karena lantaran sakit atau karena sudah tua. Yang pertama, alasan yang pertama karena adanya penyakit dan usia sudah tua, maka diperbolehkan bagi seseorang yang sakit, yang mana penyakitnya tersebut diharapkan kesembuhannya, maksudnya ada kemungkinan untuk sembuh, barakallahu fikum, ada harapan untuk sembuh, karena di sana ada hukum lain. Ada penyakit yang harapan untuk sembuhnya sangat tipis atau sangat kecil sekali, dan berlaku padanya hukum yang berbeda. Maka yang di sini adalah penyakit yang masih ada harapan untuk sembuh, maka diperbolehkan bagi orang yang mempunyai penyakit yang seperti ini untuk berbuka. Fa'idha bari'a wajaba alaihi qada'ul ayyamil lati aftaraha diqaulihi ta'ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka ketika dia sudah sembuh, maka wajib bagi dia untuk mengqadha, mengganti hari-hari yang mana pada hari-hari tersebut dia berbuka di dalam bulan Ramadan. Maka wajib baginya menggantinya di hari-hari yang lain. Berdasarkan firman Allah, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia berada dalam keadaan safar, maka hendaknya dia menggantinya dengan hari-hari yang lain. Barakallahu fikum. Wa qawluhu ta'ala, faman syahida minkum asyhara falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa pada bulan tersebut. Wa man kana maridan, dan barang siapa yang sakit atau dia safar, maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Qala wal maradul ladzi yurakhasu ma'ahu fil fitri wa huwa al maradul ladzi yashukku 'ala al maridi as-siyamu bisababi. Sakit, barakallahu fikum, penyakit itu berbagai macam jenisnya. Jadi penyakit yang dengannya seseorang diperbolehkan untuk berbuka atau mendapatkan rukhsah, barakallahu fikum, disebutkan adalah di sini wal maradul ladhi, penyakit yang dengannya seseorang mendapatkan rukhsah untuk berbuka adalah penyakit yang mana penyakit tersebut menyebabkan dia merasa berat untuk melaksanakan ibadah shaum. Lantaran penyakit tersebut terasa berat bagi dia untuk menjalankan ibadah siam, atau bahkan bisa membahayakan tubuhnya, menjadikan proses kesembuhannya menjadi lebih lama. Barakallahu fikum. Maka penyakit inilah, jenis seperti inilah yang dengannya seseorang diperbolehkan untuk berbuka atau dia mendapatkan rukhsah untuk berbuka pada bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Adapun penyakit-penyakit yang ringan, yang tidak terasa berat bagi dia untuk menjalankan ibadah siam, barakallahu fikum, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan ibadah siam, karena penyakit tersebut tidak memberatkan dia ketika menjalankan ibadah siam Ramadan. Barakallahu fikum. Amal maridul ladzi la yurja bara'uhu, adapun sakit yang kesembuhannya sangat sedikit sekali, kemungkinan untuk sembuhnya itu sangat tipis, atau bahkan menurut perkiraan orang yang ahli di dalamnya, barakallahu fikum, tidak ada lagi kemungkinan untuk sembuh. Naam. Awil ajiz anis siyami ajzan mustamirron. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu orang yang lemah, tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah shaum, yang mana ketidaksanggupan dia ini berlanjut terus menerus, yang mana ketidaksanggupan dia untuk menjalankan ibadah shaum itu terus menerus berlanjut seperti orang yang sudah tua renta. Nah, orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak kuat lagi fisiknya. Di sini berarti di sini ada dua. Enam, yang pertama orang yang sakit yang kemungkinan sembuhnya sangat tipis sekali, atau bahkan divonis oleh dokternya, orang yang ahli dalam bidangnya, bahwa tidak ada lagi, barakallahu fikum, kesembuhan bagi dia kecuali kalau seandainya Allah menghendaki. Enam, yang kedua yaitu orang yang memang sudah tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah shaum, yang sifatnya terus menerus, lantaran seperti orang yang sudah tua renta. Fa innahu yuftir, maka dua keadaan ini, orang yang memiliki dua keadaan ini atau salah satu dari dua keadaan ini, boleh bagi dia untuk berbuka meninggalkan siam, wala yajibu alaihi alqadha, dan juga tidak diwajibkan atasnya untuk menggantinya di hari yang lain. Wa innama tulzimuhu fidyah, hanya saja diharuskan bagi dia untuk mengeluarkan fidyah, membayar fidyah, menggantinya dengan fidyah. Barakallahu fikum. Nah, saya ulangi, di sini ada dua keadaan yang mana uzurnya itu mustamir, uzurnya itu terus menerus. Beda dengan orang yang sakit, nam sakit yang sakit flu atau meriang. Barakallahu fikum. Kesembuhan, kemungkinan kesembuhannya itu ada. Nah, maka orang yang pertama ini boleh bagi dia berbuka, akan tetapi diwajibkan baginya untuk menggantinya di hari-hari yang lain. Adapun orang yang memiliki uzur yang sifatnya mustamir, yang terus menerus, seperti orang yang sakit dan kemungkinan sembuhnya sangat tipis, atau bahkan sudah divonis untuk tidak bisa lagi sembuh membaik keadaannya oleh orang yang ahli di dalam bidangnya, illa an yasha Allah, atau orang yang sudah tua renta, yang sudah memiliki fisik lemah, barakallahu fikum, dan tidak sanggup lagi untuk menjalankan ibadah shaum, maka dua jenis keadaan ini boleh baginya untuk berbuka dan tidak diharuskan baginya untuk menggantinya di hari-hari yang lain, akan tetapi diwajibkan baginya untuk mengeluarkan fidyah, untuk membayar fidyah. Naam. Dan fidyah ini berupa makanan. Disebutkan di sini bi an yut'ima an kulli yaumin miskinan. Bi an yut'ima an kulli yaumin miskinan. Dengan dia memberi makan kepada setiap satu hari yang dia tinggalkan kepada satu orang miskin. Kalau seandainya dia meninggalkan 30 hari, maka dia harus memberi makan kepada 30 orang miskin. Barakallahu fikum. Lian Allah Azza wa Jalla ja'ala al-it'ama mu'adilan lis-siyam hina kana at-takhyir bainahuma. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan fidyah, memberi makan sebagai ganti dari siam, ketika zaman takhir, ketika awal mula diwajibkan saum Ramadan, yang mana pada fase yang pertamanya di situ ada takhir, ada dua pilihan. Nah, kewajibannya tidak hatman albattah. Kewajiban ketika itu tidak harus setiap individu yang sanggup wajib baginya untuk menjalankan ibadah shaum. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan. Awal mula diwajibkan siam Ramadan, yaitu pada tahun 2 Hijriah, sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah shaum Ramadan semasa hidup beliau sebanyak 9 kali. 6. Barakallahu fikum. Pada awal mula diwajibkannya ibadah shaum Ramadan, Allah memberikan dua pilihan. Yang pertama, dia berpuasa, dan kalaupun seandainya dia sanggup untuk berpuasa, boleh bagi dia untuk meninggalkan ibadah shaum, akan tetapi menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, sisi pendalilannya di sini, kenapa barakallahu fikum orang yang sakit terus-menerus, yang tidak bisa lagi sembuh, atau orang yang sudah tua renta, boleh bagi dia untuk meninggalkan ibadah shaum dan menggantinya dengan fidyah? Dalilnya apa? Alasannya apa? ini disebutkan dalilnya. Yang pertama, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan fidyah sebagai pengganti dari siam ketika zaman takhir, ketika waktu adanya dua pilihan tersebut. Fi awwali ma furidhas siam, pada awal tatkala ibadah siam ini diwajibkan. Fata'ayyana an yakuna badalan anhu indal udhur. Maka oleh karena itu fidyah akan menjadi pengganti dari siam ketika dia tidak sanggup lagi untuk menjalankan ibadah siam Ramadan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga fidyah ini menjadi pengganti bagi siam ketika seseorang sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan ibadah siam Ramadan dikarenakan ada uzur. Dikarenakan ada uzur yang sifatnya terus menerus. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Naam. Wa amma Asy-Syaikhul Kabir idza lam yatiq as-siyama faqad at'ama Anas ba'da ma kabura 'aman aw 'amaini an kulli yawmin miskinan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, adapun orang yang sudah tua renta yang tidak sanggup lagi untuk menjalankan ibadah shaum, maka sungguh Anas bin Malik tatkala beliau sudah tua, sudah lanjut usia, nam beliau mengeluarkan fidyah dengan memberi makan kepada setiap satu hari kepada satu orang miskin. Dan ini beliau lakukan 1 tahun atau 2 tahun menjelang beliau wafat. Beliau melakukannya 1 tahun atau 2 tahun. Maksudnya 1 kali Ramadan atau 2 kali Ramadan. Syakun minar rawi. Dan beliau membeli makan kepada setiap satu hari yang beliau tinggalkan kepada satu orang miskin. Dan bahkan diriwayatkan, barakallahu fikum, beliau mengundang 30 orang miskin dan memberi makan kepada mereka dan mengenyangkan mereka sebagai ganti dari ibadah siam yang beliau tinggalkan lantaran beliau sudah tua. Lantaran beliau sudah tua. Dan diriwayatkan bahwasanya Anas bin Malik barakallahu fikum termasuk di antara sahabat yang memiliki usia yang panjang. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi Syaikhil Kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'ima makana kulli yawmin miskinan. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang orang yang sudah tua renta, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah shaum, falyut'ima makana kulli yawmin miskinan, maka hendaknya dia memberi makan memberi makan sebagai ganti dari setiap hari yang dia tinggalkan, satu hari diganti dengan memberi makan kepada satu orang miskin. 6. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabus Siyam. 6. Barakallahu fikum. Sehingga di sini ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, ada dalil bagi orang yang sudah tua renta, barakallahu fikum. Bahkan ketika turun ayat faman syahida minkum syahra falyasum, yang mana ayat ini sebagai nasikh, penghapus hukum dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang menyebutkan adanya takhir, adanya dua pilihan antara berpuasa dan membayar fidyah. Ayat ini faman syahida minkum syahra sebagai nasikh, sebagai penghapus dari hukum ayat sebelumnya. Pada ayat ini tidak ada lagi hukum takhir, adanya dua pilihan. Bagi orang yang sanggup maka harus bagi dia untuk menjalankan ibadah shaum Ramadan. Dikatakan oleh para ulama bahwa ayat ini menghapuskan hukum ayat sebelumnya kecuali pada barakallahu fikum, kecuali kepada Asy-Syaikhul Kabir. Asy-Syaikhul Kabir, naam, orang yang sudah tua renta, sebagaimana yang dijelaskan dan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan kemudian sebagian ulama menambahkan kepada al-hamil wal murdi', orang yang hamil, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Fayut'imu al-ajiz anisiyami ajzan la yurja zawaluhu bimaradin kana au kibarin an kulli yawmin miskinan nisfa sa'in min bur au tamrin au aruz. Maka orang yang tidak sanggup lagi untuk menjalankan ibadah siam, yang mana kesanggupan, yang mana ketidaksanggupannya tidak bisa lagi untuk sembuh, barakallahu fikum, maka dia memberi makan. Nah, yang mana ketidaksanggupannya ini dikarenakan adanya penyakit atau karena usia sudah sangat tua sekali, barakallahu fikum, maka dia memberi makan dari setiap hari yang dia tinggalkan, dari satu hari yang dia tinggalkan dia memberi makan kepada satu orang miskin. Takarannya bagaimana? Nah, ada dua cara. Nah, ada dua cara di sini disebutkan. Yang pertama yang sudah disebutkan sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, memberikan makanan siap santap. Nah, memberikan makanan siap santap, barakallahu fikum, dalam nasinya misalnya, lauknya, sayur siap untuk tinggal dimakan, tetapi syaratkan hal al-isya, mengenyangkan. Syaratnya adalah mengenyangkan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau barakallahu fikum mengundang 10 orang fakir miskin ke rumah beliau dan memberi makan kepada mereka sebagai fidyah dan mengenyangi mereka. Nah, dengan syarat isba', barakallahu fikum, jika fidyah dengan jinggo masih kurang. Nah, kurang tidak oleh sekian orang. Jadi dengan syarat makan. Adapun cara yang sebagaimana di sini, memberi perubahan bahan pokok. Nah, takaran nisfu sa', berarti karena satu sa' itu arba'atu amdad. Karena satu sa' itu arba'atu amdad. Dua telapak tangan digabungkan ini satu mud. Ini namanya satu mud. Satu sa' berarti 4 mud. Berarti setengah sa' adalah 2 mud. Min burrin au tamrin au aruz, baik itu dari gandum, kurma atau beras, nasi. Au nahwiha min kutil balad, atau yang semisal dengannya dari bahan makanan pokok negeri tersebut. Maka kalau kita digunakan. Wa miqdaru sa' kilo wa rubu' takriban. Takaran satu sok kalau dihitung dengan timbangan, barakallahu fikum, ukuran satu sok kalau dihitung dengan timbangan adalah 2 kilo seperempat. Nah, kurang lebih 2 kilo seperempat. Nah, 2,25 kilogram. Fayakunul it'am an kulli yawmin. Ini satu sok. Nah, ini satu sok. 2 seperempat kilogram. 2,25. Nah, adapun fidyah setengah darinya, setengah dari satu sok ini. Fayakunul it'am an kulli yawmin kilu jiram wa mi'atun wa khamsatun wa ishrina jiraman. Nah, 1125 gram. Berarti 1,125 kilogram. Atau 1125 gram takriban, kurang lebih. Nah, kurang lebih. Kalau di barakallahu fikum diukur dengan timbangan. Adapun kalau seandainya dengan takaran, satu sok itu adalah arba'atu amdad, arba'atu amdad, dan keluarkan baklafikum setengah dari satu sok tersebut, yaitu muddani, dua mud. Barakallahu fikum. Naam. Hadza wa in shama al-maridu shaha siyamuhu wa ajza'ahu. Yang ini yang kita sebutkan tadi, itulah hukum di dalam Islam sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in shama al-marid, dan apabila orang yang sakit itu berpuasa, maka siamnya tetap sah. Wa ajza'ahu, wa ajza'ahu, dan mencukupinya, dan mencukupinya. Akan tetapi tentunya tidak memunculkan dan menimbulkan madarrah setelahnya, tidak memunculkan madarrah setelahnya. Sebagaimana Nabi SAW mendapati dalam safar ada orang yang tetap berpuasa, nah, kemudian dia pingsan, kemudian dia pingsan. Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar, tidak termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Seandainya memakan, maka dianjurkan baginya untuk berbuka. Begitu pula dengan penyakit, kalau seandainya memberatkan, maka dianjurkan bagi dia untuk berbuka. Nah, asani as-safar, uzur karena safar, uzur karena safar. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan wa yajibu alaihi al-qadha. Diperbolehkan bagi seorang musafir untuk berbuka pada bulan Ramadan, dan diwajibkan baginya al-qadha. Liqaulihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Wa qawluhu ta'ala, faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa dengan hilal tersebut. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau berada dalam keadaan safar, maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu anisiyami fis safar. Dan berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bertanya kepada beliau tentang berpuasa ketika safar, beliau menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Seandainya engkau menginginkan salah, kalau seandainya engkau menginginkan lain, maka berbukalah. Kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan. Dan beliau keluar menuju Mekah, safar menuju Mekah dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan. Falamma balagal kadida aftara. Tatkala beliau sampai di daerah yang bernama Kadid, beliau berbuka. Fa aftaran nas, dan para sahabat pun berbuka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalilnya. Wa yubahu al-fitru fi as-safari at-tawil alladhi yubahu fihi qasru as-salah. Naam. Ini batasan safar. Batasan safar. Naam. Safar yang seperti apakah yang diperbolehkan bagi seseorang untuk berbuka? Naam. Dikatakan di sini adalah diperbolehkan berbuka ketika safar, yaitu pada safar yang panjang yang diperbolehkan padanya qasru shalah, yang diperbolehkan padanya mengqasar salat. Nah, safar yang dengannya seseorang mendapatkan uzur untuk berbuka, boleh untuk berbuka, adalah safar yang padanya seseorang diperbolehkan untuk mengqasar salat. Nah, jadi saling berkaitan. Jadi saling berkaitan, dan jenis safarnya sama. Wa huwa ma yaqdiru wa huwa ma yuqaddaru bi thamaniyatin wa arba'ina milan. Barakallahu'alaikum. Ay hawa nina mitron. Safar panjang padanya diperbolehkan seseorang untuk mengqasar sholat. Jarak tempuhnya kurang lebih adalah 48 mil atau kurang lebih 80 kilometer. 80 kilo. Nah, 48 mil atau 80 kilometer. Nah, ini jarak yang disebutkan di sini. Barakallahu fikum. Dan tentunya di sini ikhwan fillah ada perbedaan pendapat dan bahkan panjang sekali akwal dari ulama tentang batasan safar yang padanya seseorang diperbolehkan untuk mengqasar salat atau berbuka. Naam, dikatakan oleh Syekh Zim di dalam kitabnya Al-Wajiz, annahu la masumiya safaran li fi lughatil Arab. Tidak ada dasar tidak ada batasan, pada dasarnya tidak ada batasan di dalam safar. Barakallahu fikum, di jarak diberikan jarak atau dibatasi dengan jarak 80 km 6 atau lebih. Illa masumiya safaran fi lughatil Arab. Kecuali hanya sebatas yang dinamakan safar di dalam bahasa Arab. Allati biha khatabahum alaihi salam. Yang mana dengan bahasa itulah Nabi SAW mengajak bicara umatnya. Idlau kana li miqdari safar haddun ghairu ma dzakarna lamma aghfala alaihi salam bayanuhu albatta. Yang mana kalau seandainya batasan safar yang diperbolehkan bagi seseorang untuk mengqasar salat dan membatalkan puasa ada batasannya, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lupa untuk menyebutkan batasan tersebut. Nah, kalau seandainya di situ ada batasan safarnya, nah, batasan yang dengannya seseorang diperbolehkan untuk mengqasar salat adalah sekian kilo. Nah, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan menyebutkannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan melupakannya. Begitu pula para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tidak akan lupa untuk bertanya kepada Nabi. Wala aghfaluhum su'alahu alaihi salam. Begitu pula para sahabat tidak akan lupa bertanya kepada Nabi. Wala tafaku ala tarki nakli tahdidihi fi dzalika ilaina. Dan mereka tidak akan sepakat untuk meninggalkan penukilan dari batasan safar tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ternyata tidak ada hadis satupun dari Nabi yang menyebutkan di situ ada batas safar. Nah, yang ada hanyalah Nabi SAW pernah melakukan safar ke suatu tempat dan beliau mengqasar salat dalam safar tersebut, yang mana ketika diukur ternyata jarak dari tempat beliau dengan tempat tersebut jaraknya sekian mil. Nah, inilah yang dijadikan barakallahu fikum dalil di antara dalil mereka. Sementara di dalam hadis tersebut dan pendalilan tersebut tidak disebutkan, itu hanya sebatas kebetulan. Itu hanya sebatas kebetulan. Barakallahu fikum. Sama seperti para sahabat dahulu menegakkan sholat Jumat pertama kali di kota Madinah. Nam, jumlahnya 40 orang. Jumlahnya 40 orang. Berkumpulnya para sahabat 40 orang itu terjadi hanya sebatas kebetulan saja. Para sahabat tidak mensyaratkan harus 40 orang baru bisa ditegakkan sholat Jumat. Barakallahu fikum. Sama kejadiannya kurang lebih maknanya demikian. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa, waqad tanazzal ulama'u hal yakhtassu bi safarin duna safar am yajuzu fi kulli safarin. Para ulama berbeda pendapat. Apakah dikhususkan antara satu safar dengan safar yang lain? Am yajuzu fi kulli safarin, ataukah diperbolehkan pada setiap safar? Wa adharul qawlaini annahu yajuzu fi kulli safarin qasiran kana aw tawilan. dan pendapat yang paling kuat, yang paling jelas, bahwasanya diperbolehkan untuk mengqasar salat ketika safar, baik safarnya itu panjang ataupun pendek, sebagaimana barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ahlu Mekkah, sebagaimana penduduk Mekkah salat di belakang Nabi, yang mana mereka mengqasar salat di belakang Nabi di Arafah. Naam, mereka ahlu Mekkah yang ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berada di Arafah dan Mina, naam, mereka mengqasar salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa baina Makkah wa Arafah nahwu barid. Naam. Nahwu barid. Padahal jarak antara Makkah dan Arafah itu kurang lebih satu barid. Satu barid. Apa itu barid? Arba'u farasikh, kurang lebih sekitar 20 kilo. Naam. Ahlu Makkah mengqasar salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah dan di Mina, yang mana jarak tempuhnya kurang lebih satu barid. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada ahlu Mekkah untuk menyempurnakan salat. Sehingga oleh karena itu, apa yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, apa yang diamalkan oleh ahlu Mekkah dengan apa yang disebutkan di sini, bahwa batas atau jarak tempuh seseorang diperbolehkan untuk mengqasar salat adalah sekitar 80 km. Nah, sehingga oleh karena itu dikembalikan kepada al-uruf. Dikembalikan kepada al-uruf. Barakallahu fikum. Apabila tidak ada batasannya di dalam syar'i, apabila para ulama mengatakan apabila tidak ada batasan, takaran tertentu di dalam syar'i, maka hal itu dikembalikan kepada uruf, kepada penilaian daerah masing-masing. Tentunya la ifrat wa la tafrid di dalam hal ini, tidak ada ifrat dan tidak ada tafrid dalam hal ini, dikembalikan kepada penilaian daerah masing-masing. Apabila suatu daerah menyebutnya itu sebagai safar, maka seseorang boleh mengqasar dan membatalkan shaumnya, dan kalau seandainya sebaliknya, maka tidak diperbolehkan untuk mengqasar dan membatalkan shaumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih panjang pembahasan tentang ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.